Hey boy, muzair. Nangan ningan nong, nangan ningan nong. Peduli pak, Bandung ding zer. Mustafa, jadi gak kuat. Mustafa, tergila-gila. Mustafa, jatuh cinta sama seorang biduan. Di hey boy muzair. Nangan ningan nong, nangan ningan nong. Peduli pak, Bandung ding zer. Boy, yeah, boy, and boy.